Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ada beberapa catatan tambahan yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan pelajaran yang lewat. Yang pertama tentang aurat perempuan ketika dalam sholat. Penulis mengatakan, amma idza sholat fi makanin khalin minarijali al-ajanibi fa innaha takshifu wajahaha fi sholati. Jika seorang perempuan itu sholat di tempat yang sepi dari laki-laki ajnabi, maka dia membuka wajahnya, menyingkap wajahnya fi sholati ketika sholat. Maka pendapat yang diambil oleh penulis Mulakhas Al-Fiqhi, yang boleh dibuka saat sholat itu cuma wajah saja bagi wanita. Artinya telapak tangan harus ditutupi. Ini karena cuma wajah saja. Dan ini adalah satu dari tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Terjadi perselisihan di antara para ulama, apa yang perlu dibuka dan apa yang boleh dibuka bagi seorang wanita ketika sholat. Ketika sholat, maka pendapat pertama adalah pendapat yang kita baca di sini di Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yaitu cuma wajah saja. Dan ini adalah pendapat yang diambil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di risalah beliau Surutis Salat wa Arkanuha wa Wajibatuha. Dan di Al-Murni dikatakan bahasanya pendapat yang mengatakan yang dibukaannya lah wajah saja adalah madhab Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang kedua dalam masalah ini adalah boleh membuka wajah dan telapak tangan. Dan ini adalah pendapat Imam Malik dan Syafi'i dan pendapat kedua dari Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad punya dua kaul dalam masalah ini, dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan yang dibuka hanya wajah, telapak tangan harus ditutup, dikasih, diberi sarung tangan atau semacam itu. Namun pendapat yang kedua dari Imam Ahmad mencocoki Syafi'i dan Malik yang mengatakan dibuka di samping wajah adalah juga telapak tangan. Dan ada pendapat yang ketiga yang mengatakan yang boleh dibuka saat sholat ini bagi seorang wanita adalah wajah, dua telapak tangan, dan al-qudamain, dua telapak kaki. Dan ini adalah pendapat al-imam Abu Hanifah. Ya, karena perselisihannya cuma dalam tiga pendapat ini, maka kita jumpai bahasanya hal yang disepakati boleh dibuka adalah wajah. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Abdul Bar Al-Maliki, beliau mengatakan waqad ajma'u ala anna 'alal mar'ati an takshifa wajhaha fi sholati wal ihrami. Dan mereka para ulama, para ahli fikih bersepakat bahasanya menjadi kewajiban perempuan, alal mar'ah, menjadi kewajiban perempuan untuk membuka wajahnya ketika salat. Maka kalau untuk wajah sepakat. Ya. Ya, kesimpulan tentang masalah ini disampaikan oleh Syaikhul Muhsin Al-Abadi, syarah beliau untuk Syurutish Shalah wa Arkaniha wa Wajibatiha, karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau katakan, wal iktisaru ala kashfil wajhi fi sholati wa walladhi ajma'a alihil ulama wal awla wal ahwata. Mencukupkan diri dengan membuka wajah ketika salat, dan membuka wajah adalah satu hal yang disepakati oleh ulama, wal aula wal ahwat. Itulah yang lebih baik dan itulah yang lebih hati-hati. Dan insyaallah seandainya kemudian ditambah dengan dua telapak tangan sebagaimana mazhab yang beredar di masyarakat kita, dan itu mazhab Syafi'i, Imam Ahmad, demikian juga Malik, insyaallah tidak mengapa. Kemudian tentang hamam, hamam diambil dari kata-kata hamim yang artinya air panas. Maka hamam makna asalnya adalah pemandian air panas. Pemandian umum air panas. Kemudian setelah itu mengalami perkembangan, ya asalkan itu pemandian umum, tidak perlu airnya air panas, kalau di tempat kan air panas plus belerang biasanya ya. Pemandian air panas plus belerang biasanya pasangannya. Kemudian pada selanjutnya maka tidak disyaratkan harus airnya air panas, yang penting itu pemandian umum, maka itu yang disebut dengan hamam. Makna dasarnya adalah, pengertian dasarnya adalah semacam itu. Namun ya sebagaimana tadi kemarin kita baca, penulis Mulakhas Fiqih mengatakan ya semua yang bisa disebut hamam ini, tidak harus yang sama persis dengan hamam yang dimaksudkan di masa silam, maka itu termasuk dalam larangan. Ya, kemudian kita lanjutkan. Qala al-musannif hafizahullahu taala, qala asy-syekh Taqiyuddin, disampaikan oleh Taqiyuddin Abdul Abbas Ibn Taimiyah rahimallahu taala, terdapat larangan salat di kandang unta, li'annaha ma'wa syayatin, karena itu adalah tempat tinggalnya setan. Sebagaimana terdapat Nabi melarang salat di hammam yang merupakan tempat buka-buka aurat, li'anna ma'wa syayatin, karena dia juga tempat setan. Fa'inna ma'wal arwil khabithah, maka tempat tinggal roh yang jelek yaitu setan, ahaku bi'an tujtanab as-salatu fihi, lebih berhak untuk dijauhkan sholat, tidak sholat di tempat itu. Waktu kruh salatu, dan makruh salat di tempat yang di sana terdapat patung atau gambar. Ibnu Qayyim mengatakan, atau mungkin lebih tegasnya patung, Ibnu Qayyim mengatakan wa ahaku bil karahah minas salati fil hammam. Ya, salat di tempat yang berpatung lebih makruh, lebih berhak untuk dikatakan terlarang daripada sholat di hammam. Karena larangan sholat di hammam imalikaunihi madhanatan najasah, boleh jadi karena itu adalah terdapat kemungkinan besar adanya najis di tempat itu, atau karena dia adalah tempat tinggal setan. Dan alasan yang kedua itulah yang benar. Adapun mahala suar, adapun tempat yang di sana ada patung, famadhonatu syirki, maka itu adalah tempat yang berpeluang besar terjadinya kemusyrikan. Wa ghalibu syirkil umam, dan mayoritas kemusyrikan berbagai macam umat disebabkan karena patung dan kuburan. Ya, kemudian ayuhal muslim wa muslim, menjadi kewajiban Anda untuk perhatian dengan sholat Anda, maka Anda bersihkan dari najis sebelum masuk ke dalam kegiatan sholat, menjauhi tempat-tempat yang terlarang untuk sholat di sana, supaya sholat Anda adalah sholat yang sah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Dan jangan remehkan satupun hukum-hukum sholat, dan janganlah pula menggampangkan, karena sholat adalah tiang agama. Jika sholat itu beres, bereslah agama. Jika cacat, jika rusak, maka rusaklah agama. Waffaqanallahu jami'an lima fihi al-khair wal-istiqomah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk melakukan hal yang terkandung dalamnya kebaikan, dan semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah. Kalau wallahu a'lam, kalau setiap kali ditutup dengan kalimat semacam ini, nampaknya ini adalah habis sesi penyampaian di radio. Ya. Ini, maka kemudian ada penutup semacam itu kalimat penutup satu sesi ceramah beliau penulis ini ketika menyampaikan materi ini di radio selesai. Kemudian syarat sah sholat yang keempat adalah menghadap kiblat. Di antara syarat sholat adalah menghadap kiblat, dan kiblat adalah al-Ka'bah al-Musyarrafah, Ka'bah yang mulia. Ka'bah disebut kiblat li'ikbalin nas 'alaiha, karena semua orang kaum muslimin menghadap ke sana, dan karena orang yang sholat itu yuqabiluha, berhadapan dengannya. Allah Ta'ala berfirman, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram, dan di mana saja kalian berada, palingkan wajahmu ke arahnya. Berkaitan dengan masalah ketentuan menghadap kiblat, maka siapa yang dekat dengan Ka'bah dan dia melihat benda Ka'bah, wajib baginya menghadap benda Ka'bah dengan semua badannya, karena dia mampu untuk menghadap ke benda Ka'bah secara pasti, maka tidak boleh baginya menyimpang dari itu. Namun siapa yang di dekat Ka'bah, akan tapi dia tidak melihatnya, tidak melihat benda Ka'bah karena adanya penghalang antara dia dengan benda Ka'bah, semacam tiang Masjidil Haram atau yang lain, atau karena dia sholat di basement Masjidil Haram atau semacam itu, maka adalah istihada fi isobatiha, maka adalah dia beristihad bersungguh-sungguh untuk supaya tepat ke arah benda Ka'bah dan menghadap ke arah Ka'bah semaksimal mungkin. Adapun orang yang jauh dari benda Ka'bah di arah manapun dari permukaan bumi, maka fa'ina yastaqbil fi salati, maka ketika sholat dia cukup menghadap ke arah Ka'bah. Tidak harus menghadap ke benda Ka'bah, namun cukup menghadap ke al-jihad, arah situlah arah orang kalau mau pergi ke Ka'bah. Wala yaduru, dan tidaklah mengapa seandainya dia ketika itu tayamun agak ke kanan atau agak ke kiri dari arah seharusnya, al-yasirani, asalkan tidak banyak. Berdasarkan hadis, sabda Nabi kepada penduduk Madinah, antara timur dan barat adalah kiblat. Karena kiblat penduduk Madinah adalah selatan. Dinilai oleh At-Tirmidzi. Dan diriatkan dari sejumlah sahabat. Dan diriatkan hadis ini dari sejumlah sahabat. Dan ini berlaku untuk penduduk Madinah, wa man wafaqa kiblataha, dan yang mencocoki kiblatnya penduduk Madinah, yaitu mimma, dari daerah-daerah samadha yang sekitar Madinah. Dan untuk negeri-negeri yang lain semacam itu, maka orang yang posisinya ada sebelah timur Ka'bah misalnya, maka kiblatnya adalah antara selatan dengan utara, dan yang di posisinya sebelah barat juga seperti itu. Ya, maka kalau jauh cukup menghadap ke arah Ka'bah. Orang kalau mau pergi ke Ka'bah, arahnya kemana? Oh, ke sana. Ya, itu cukup itu. Tidak harus ya pas-paskan, pas menghadap titik benda Ka'bah. Tidak. Berdasarkan hadis yang telah tadi telah dibaca. Namun kalau ada orang yang mau menghadap titik benda Ka'bah, ya silahkan saja. Nah, namun tidak perlu takalluf. Ini satu hal yang baik-baik saja. Namun tidak perlu takalluf. Kemana-mana bawa kompas supaya bisa pas di derajat yang diinginkan. Kemudian berdampak dengan ragu-ragu untuk sholat di masjid-masjid kaum muslimin misalnya. Maka tidaklah sah sholat tanpa menghadap kiblat mengingat firman Allah Ta'ala, di mana saja kalian berada, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Artinya baik di daratan, jauhi udara, naik pesawat terbang, atau lautan, timur ataupun barat. Kecuali orang yang tidak mampu untuk menghadap Ka'bah, semacam orang yang diikat, ya, ditawan oleh orang yang zalim, kemudian diikat, atau orang yang disalib, dan tidak menghadap ke arah kiblat. Jika dia adalah orang yang diikat dan tidaklah mampu, maka dia sholat sesuai dengan kemampuannya meskipun tidak menghadap kiblat. Karena syarat ini adalah syarat yang gugur ketika tidak mampu dengan sepakat ulama. Demikian juga jika peperangan itu dalam kondisi yang mengerinya, yaitu berkecamuknya. Demikian juga boleh tidak sholat tanpa menghadap kiblat orang yang lari dari kejaran arus air hujan, ya. Maka air hujan sail itu adalah air hujan yang mengalir di permukaan bumi. Maka boleh jadi dia posisinya di lembah, tiba-tiba datanglah air hujan, air bah, maka dia menyelamatkan diri dari kejaran air bah tadi. Padahal tadi dia belum sholat dan ini waktu sholat mepet, waktu duhur tinggal 15 menit, itu dia waktunya habis untuk lari. Maka ya dia bisa sholat sambil lari meskipun tidak menghadap kiblat. Atau orang yang lari dari api karena kebakaran, atau binatang buas, atau dari musuh, dikejar orang gila misalnya. Dikejar orang gila bawa parang. Demikian juga orang yang sakit yang tidak mampu menghadap kiblat, semua mereka sholat sesuai dengan kondisinya meskipun tidak menghadap kiblat dan sholatnya sah, tidak perlu diulangi. Karena menghadap kiblat adalah syarat yang dia tidak mampu melakukannya maka gugur. Ditambah firman Allah Ta'ala, fattaqullah masata'tum, bertakwalah kalian semaksimal kemampuan kalian. Ditambah sabda Nabi SAW, jika aku perintahkan kalian untuk melakukan satu hal, kerjakanlah semaksimal kemampuan kalian. Dan terdapat dalam hadis yang disepakati, yaitu muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya para sahabat ketika takut itu demikian memuncak, yaitu saat perang berkecamuk, maka mereka sholat ada yang menghadap kiblat, ada yang tidak menghadap kiblat. Kemudian, yustadalu ala kiblati bi asya' kathira. Cara untuk mengetahui kiblat itu ada banyak hal, di antaranya adalah pengkabaran. Jika ada orang yang menyampaikan tentang arah kiblat kepadanya dan yang menyampaikan adalah mukallafun thiqatun adlun. Dia adalah seorang yang thiqat, terpercaya, dan dia mukallaf, bukan anak kecil yang boleh jadi main-main. Maka hendaklah dia beramal dengan berita tersebut. Hendaklah dia beramal dengannya. Ya. Idza kana al-mukhbir mutayaqqinan al-qiblata, ketika yang menyampaikan berita yakin dengan kiblat. Cara yang lainnya adalah dengan maharib Islamiyah, dengan mihrab-mihrab masjid. Maka jika dia jumpai mihrab-mihrab masjid, hendaklah dia beramal dengannya. Hendaklah dia jadikan mihrab tersebut sebagai dalil atau bukti arah kiblat. Karena dawam mutawajjuh, karena terus menerusnya orang itu menghadap ke arah mihrab-mihrab tersebut, menunjukkan kalau sahnya salat menghadapnya. Demikian juga bisa juga ditentukan, kita bisa mencari dalil untuk arah kiblat bin nujum, dengan bintang. Mengat firman Allah Ta'ala, wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk arah. Ya, bukan petunjuk nasib. Ya, bukan petunjuk nasib. Karena perlu diketahui bahasanya orang yang melegalkan astrologi, ramalan bintang Anda minggu ini, ya, mereka otak-atik dengan ayat ini. Ubinajmihum yahtadun, ya, dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk. Ya, makanya petunjuk nasib juga, gitu katanya. Namun tentu hadis-hadis yang melarang dengan tegas ilmu perbintangan semacam ini, ya minimal bisa kita katakan itu mukhasis. Kalau kita katakan ini lafadznya am, di sini ada am, ya, maka ada takhsis berdasarkan hadis-hadis yang menegaskan larangan untuk larangan belajar ilmu perbintangan jenis semacam ini. Kemudian syarat yang terakhir adalah niat, dan telah kita bahas posisi niat itu syarat ataukah rukun. Maka di antara syarat sah salat adalah niat, dan menurut bahasa Arab niat artinya bersengaja atau berkeinginan secara syariat bertekad untuk melakukan amal ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tempatnya di hati, tidak perlu dilafalkan. Melafalkan adalah bid'ah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Maka adalah seorang itu berniat dengan hatinya untuk melakukan sholat yang ingin dia kerjakan, semacam duhur dan asar, mengingat hadis innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niat. Dan tidaklah ada niat bersama dengan takbiratul ihram, supaya niat itu bergandengan dengan ibadah. Seandainya sebelum takbiratul ihram dengan masa waktu yang tidak lama, fala ba'sa, juga tidak mengapa. Nah, karena niat itu sebelum takbiratul ihram itu sudah ada, maka ditimbang dari sini niat adalah syarat. Namun wayustarat, dan diharuskan niat itu terus menerus ada sepanjang sholat, sampai sholat berakhir. Maka jika seorang itu telah menghentikan niat untuk sholat di tengah-tengah sholat, sholatnya batal. Maka karena pertimbangan ini, poin ini, maka sebagian ulama mengatakan niat adalah rukun sholat, karena dia harus ada sampai sholat berakhir. Dan boleh bagi orang yang takbiratul ihram dalam sholat, ketika takbiratul ihram niatnya sholat fardu. Wawa makmumun, dan dia adalah posisinya makmum atau munfarid, boleh baginya untuk yukallibu sholatahu, mengubah niatnya menjadi sholat sunnah, jika itu karena tujuan yang dibenarkan. Misalnya dia tadi takbiratul ihram dengan niat sholat sendiri, lalu ingin sholat berjamaah. Seorang itu datang di satu masjid, kok sepi, sudah jam 1, yaudahlah saya tak sholat duhur. Nah, tiba-tiba pas lagi dapat satu rakaat, ya, ternyata ada orang masuk masjid, adzan, lu baru adzan ternyata. Setelah begitu dia orang tadi adzan, kemudian orang datang lagi 2, 3, 4, 5, ternyata belum sholat jamaah masjid ini. Maka ketika itu dia boleh mengubah niatnya. Yang semula dia niat sholat fardu duhur, fardu, dia ubah menjadi sholat sunnah. Kemudian wa'lam, dan ketahuilah, bahasanya sebagian orang telah mengada-ada dalam niat bid'ah dan mempersulit diri yang Allah tidak turunkan dalilnya. Semacam salah satu mereka mengatakan ketika mau sholat, aku berniat untuk sholat fardu ini, jumlah rokaatnya sekian, rokaat, adaan, dan adaan itu kebalikan dari qadha. Ada adalah menunaikan ibadah pada waktunya. Qadha adalah menunaikan satu ibadah setelah waktunya berakhir. Lillahi karena Allah di belakang imam fulan, wah sampai disebutkan namanya. Dan lafaz dan kata-kata yang lain. Maka kalimat semacam ini tidaklah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada riwayat anhu dari Nabi kalau beliau melafalkan niat. Baik lafaz niat itu diucapkan dengan sir ataupun dengan jahar. Nabi juga tidak pernah memerintahkan hal tersebut. Kemudian penulis mengutip perkataan Syekhul Islam Abdul Abbas bin Taimiyah rahimallahu taala. Namun perhatikan, cermati ketika kita membaca perkataan ini. Al-jahru bin niyat, menjaharkan niat. Karena melafalkan niat itu ada dua cara, dengan jahar keras atau dengan lirih untuk kebutuhan, untuk konsumsi pribadi. Atau keras sampai tetangga sampingnya mendengarnya. Nah ini beliau, yang beliau bahas adalah al-jahru bin niyat. Maka bersuara keras untuk mengucapkan bacaan niat tidaklah wajib dan tidaklah dianjurkan dengan sepakat kaum muslimin. Lain halnya dengan nanti sir dengan niat. Bacaan niat dibaca sir. Maka sebagian ulama menganjurkannya. Ingat kita sedang bahas melafadzkan niat dengan suara yang keras. Maka itu yang beliau katakan dengan sepakat kaum muslimin, ini tidak wajib dan tidak mustahab. Bahkan orang yang melafadzkan bacaan niat dengan suara yang keras, maka dia adalah orang yang mengadakan bid'ah dan menyelisih syariat. Jika dia melakukan hal tersebut dengan keyakinan kalau itu adalah bagian syariat, maka dia adalah orang yang bodoh dan sesat, berhak untuk dihukum, diberi hukuman takzir dan mendapatkan hukuman karena itu. Jika ngotot untuk melakukan hal tersebut setelah diberitahu dan dijelaskan, lasiama lebih-lebih lagi jika dia menyakiti orang yang ada di sampingnya karena kerasnya suaranya atau dia baca niatnya berulang-ulang, enggak jadi-jadi. Marotan ba'da marotin, berkali-kali. Maka mendapatkan berhak untuk mendapatkan ta'zir al-balir, hukuman ta'zir yang keras. Ada dari ke atas hal tersebut. Kalau cuma sekedar keras tanpa mengganggu, cuma ta'zir saja. Kalau ini keras, mengganggu, ta'zir yang keras. Nah ini berkaitan dengan masalah al-jahrul biniyat. Adapun asir biniyah, maka fuqaha berselisih pendapat apakah dianjurkan ataukah tidak dianjurkan ataukah makruh. Maka Syafi'iyah, demikian juga mazhab resmi Hanabilah, menganjurkannya. Menganjurkannya Hanabilah secara resmi, resmi mazhabnya menganjurkannya. Ila angkok, kemudian beliau mengatakan, dan sebagian ulama belakangan kharaja wajhan fi madhabi Syafi'i, memunculkan wajah. Wajah itu maknanya adalah kaulul ashab, pendapat ulama madhab dan bukan pendapat imam madhab. Kalau pendapat imam itu disebut riwayat, kalau dalam bahasa Hanabilah, atau disebut nas dalam bahasa Hanabilah, atau disebut kaul dalam bahasa Syafi'iyah. Kalau itu bukan imam madhab yang menyampaikannya, itu pendapat yang dikeluarkan, dimunculkan pasca imam madhab, disebut wajah. Maka ada sebagian yang kemudian kharaja wajahan menyampaikan satu pendapat dan itu wajah, yaitu wajah dalam madhab Syafi'i, artinya pendapat ulama madhab Syafi'i. Wajibnya melafadzkan niat. Namun jumhur Syafi'iyah menyalahkan orang itu. Dan sebab kesalahannya adalah karena Syafi'i berkata tentang sholat di kitab Al-Umm, tidak boleh tidak harus ada ucapan di awal sholat. Maka orang yang ghalid salah faham mengira yang dimaksud dengan ucapan adalah ucapan niat. Lalu para Syafi'iyah yang lain menyalahkannya. Syafi'iyah yang lain seluruhnya menyalahkannya dan mengatakan yang dimaksud dengan oleh An-Nawawi dengan ucapan adalah ucapan takbir, takbiratul ihram, bukan bacaan niat. Intaha sekian terakhir kutipan perkataan Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah. Kemudian talafut niat sebagaimana dia adalah amal yang mengada-ada, melafadzkan niat itu amal yang mengada-ada, di sisi yang lain juga tergolong riya, pamer kalau ya besok mau puasa, pamer kalau ya ini mau mengerjakan sholat. Padahal yang diperintahkan adalah mengikhlaskan amal untuk Allah dan menyembunyikannya. Kecuali terdapat dalil yang ila mawarda, kecuali jika terdapat dalil yang memerintahkan untuk menampakkannya. Dan seorang muslim hendaknya adalah waqafan inda hududi syariah, berhenti pada batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat dan mengamalkan sunnah, meninggalkan amal yang mengada-ada apapun jenisnya. Wa mimman kana masdaru, dan siapapun yang memunculkannya atau dari siapapun sumbernya. Dalil ayat Al-Quran yang melarang untuk melafadzkan niat adalah firman Allah di surat Al-Hujurat. Qul atu'allimuna ay atukhbiruna. Atukhbiruna Allah bidinukum ay bita'atikum. Apakah kalian cerita-ceritakan kepada Allah, kalian lapor-laporkan kepada Allah. Bidinikum ay bita'atikum, dengan ketaatan yang kalian lakukan. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wallah bi kulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ketika menjelaskan ayat ini, Syaikh Abu Bakar Al-Jazair di kitab tafsirnya Aisyar Tafasir mengatakan bahasanya di antara faedah ayat ini terlarangnya talafut niat. Ini diambil dari kalimat yang konteksnya adalah celaan, atu'allimunallaha bidinikum. Apakah kalian lapor-laporkan ketaatan-ketaatan kalian kepada Allah? Maka Allah yang lebih tahu niat hati dan maksudnya, tidak perlu dilafalkan dalam salat dan ibadah yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Wafaqallahul jami'a lima yuhibbuhu wa yardahu. Semoga Allah memberikan taufik pada seluruhnya untuk melakukan hal yang Allah cintai dan Allah ridai. Ya, berkaitan dengan masalah syarat sholat, maka syarat sholat itu ada kaedah pada dasarnya, kaedah dasarnya ya, yang namanya syarat jika ditinggalkan baik sengaja ataupun lupa, ya, maka maksudnya batal. Maka syarat sholat jika ditinggalkan sengaja ataupun lupa, sholatnya batal. Di antara syarat sholat berwudu, orang sholat tanpa berwudu baik sengaja ataupun lupa batal sholatnya. Ya, kemudian tidaklah karena lupa kemudian dimaafkan, enggak. Ya, meskipun karena lupa, saya lupa tadi belum berwudu, habis kentut tadi, tapi ini sudah selesai sholatnya. Ya, enggak dimaafkan, sholat tetap harus diulangi. Lupa kalau arah kiblat itu ke sana, lupa. Ya, sak plengan kata orang Jawa. Terus kemudian sholat ngadep sana. Ya. Meskipun demikian ya, tidak dimaafkan, sholat batal. Ini kaidah dasar dalam masalah syarat, jika ditinggalkan sengaja ataupun lupa, maka masrut batal. Kecuali masalah izalatun najasa. Kalau masalah menghilangkan najis, ketentuannya berbeda. Ketika orang itu tidak tahu kalau ada najis di badannya, tahu-tahu setelah salam, maka sholatnya sah. Atau sebelumnya sudah tahu namun lupa pas sholat, baru sadar setelah selesai sholat, maka sholatnya sah, tidak perlu diulangi. Nah, kenapa kok ini kok mendapatkan atas sebab apa syarat ini mendapatkan perilaku yang berbeda? Penjelasan menarik disampaikan oleh Syaikh Mutaimin rahimallahu taala. Beliau mengatakan bahasa yang namanya syarat, terutama syarat salat, itu kita bedakan antara babnya adalah fi'lul ma'murat, fi'lul dan tarkul manhiyat. Ya, maka jika syarat sholat itu adalah fi'lul ma'murat, mengerjakan hal yang diperintahkan, maka jika tidak dipenuhi, mau lupa, mau sengaja, sholatnya batal. Tapi kalau itu adalah babnya adalah tarkul manhiyat, maka babnya adalah meninggalkan hal yang terlarang, dan itu adalah syarat sah sholat, meninggalkan hal yang terlarang, maka kalau tidak sengaja tidak batal, kalau sengaja baru batal. Dan menghilangkan najis itu adalah babnya adalah tarkul manhiyat, meninggalkan hal yang terlarang. Terlarang seorang itu ada najis pada dirinya, nah itu dia tinggalkan, ya, maka ketika ini terjadi dilanggar tanpa sengaja, maka tidak mengapa. Namun berwudu perintah, menghadap kiblat perintah, menutup aurat perintah, nah, diperintahkan untuk berwudu, diperintahkan untuk menutup aurat, diperintahkan untuk menghadap kiblat. Kalau najis, dilarang membawa najis ketika sholat. Kemudian babun fi adabil masyi ila sholati, bab tentang adab berjalan menuju masjid untuk sholat. Ayyal muslim wa isdu sodarku, seorang muslim, anda memiliki kebutuhan mendesak untuk mengetahui adab-adab yang dituntunkan sebelum sholat dalam rangka persiapan untuk sholat. Karena sholat adalah ibadah yang agung, sepatutnya didahului dengan persiapan, watahayyu'un, dan persiapan yang selayaknya, yang sesuai. Sehingga seorang muslim itu masuk dalam ibadah ini dalam kondisi yang terbaik. Maka jika anda berjalan menuju masjid untuk menunaikan sholat dengan bersama kaum muslimin, maka adalah bisakinatin wa waqor, dengan tenang dan tenang. Dengan tenang dan wibawa. Apa bedanya? Yang dimaksud dengan sakinah, dengan tenang, ta'anni, yaitu tenang dalam berjalan, tidak tergesa-gesa. Sedangkan wakor, maknanya adalah orzana, sikap yang menunjukkan kalau punya akal yang berkualitas, walhilm, suka sikap tenang, ghadul basar, menundukkan pandangan, tidak toleh kanan-kiri, namun fokus ke depan, ya. Wa khafdus saut, tidak sambil teriak-teriak, tidak sambil banyak menoleh, apalagi jingkrak-jingkrak, maka itu yang disebut dengan waqar. Jalannya, maka sakinah itu berkaitan dengan jalan yang tenang, tidak tergesa-gesa. Waqar berkaitan dengan sikap saat jalan, apa sambil jingkrak-jingkrak. Maka waqar itu sikap saat jalan, tidak sambil jingkrak-jingkrak, tidak sambil tolah-toleh, berhenti dulu melihat apa, jalan lagi, berhenti lagi, lihat apa lagi, tidak teriak-teriak yang tidak ada gunanya dan tidak ada perlunya. Nah, ini disebut waqar. Terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Nabi SAW, Nabi mengatakan idza uqimatish shalatu, jika iqamah telah dikumandangkan, dalam lafaz yang lain idza sami'tumul iqamata, jika kalian mendengar suara iqamah, famsu, hendaklah kalian berjalan. Hendaklah kalian alaikum as-sakinah, hendaklah kalian berjalan dengan tenang. Maka gerakan rakaat imam yang kalian jumpai kerjakan, dan yang terlewatkan sempurnakan. Hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan ada cerita di satu pedalaman, wallah alam, tidak disebutkan tepatnya di daerah mana, ada satu masjid yang ada satu kampung yang ketika pergi ke masjid semuanya bawa pisau. Semuanya bawa pisau. Nah, nanti setelah sampai masjid pisaunya ditumpuk. Nah, kemudian sholat. Itu sholat lima waktu itu plus sambil bawa pisau. Semua jamaah pergi ke masjid itu pasangannya pisau. Nah, mangkap pisau menjadi paket resmi pergi ke masjid. Maka ada kemudian dai yang masuk ke kampung ini dan heran, kok ada pisau di sini? Setiap, apa hubungannya pisau dengan sholat berjamaah? Kok semuanya pada bawa pisau? Setelah diruntut, diselidiki, ternyata dulu dai yang pertama kali mengajarkan Islam di kampung ini salah baca hadis. Ida sami tumul iqamata famsu wa alaikum bisikinah. Nah. Jika kalian mendengar suara iqamah, berjalanlah kalian ke masjid untuk sholat, wa'alaikum bisikinah, dan bawalah pisau. Wah. Maka dia salah baca hadis, ya, karena nahwu dan sorobnya jeblok, nah, terus sudah terkadung dakwah, nah, ya, dia enggak bisa baca, harusnya sakinah, dia baca sikinah. Nah, akhirnya objek dakwah yang dakwahi, hasilnya itu satu kampung ke masjid bawa pisau, nah, pulang lagi habis ini dibawa lagi, nanti ke masjid lagi bawa lagi gitu kan, alaikum bisikina, ndaklah kalian sambil bawa pisau. Ini bahaya belajar bahasa Arab setengah matang, itu bahayanya masih bisa nanti salah baca. Wah, Wah ini pintar bahasa Arab padahal salah kan. Muridnya mantap. Mantap salah padahal. Kemudian diriwayatkan Imam Muslim, beliau mengatakan inna ahadakum idza kana ya'mitu ila salati fa huwa fi salatin. Artinya salah satu kalian jika dia sengaja pergi ke masjid untuk salat, maka pada kekatnya dia dalam kondisi salat. Dan ketika orang itu sholat, maka hendaklah dia tenang. Dia punya wakor, tidak banyak nolet, tidak teriak-teriak, dan semacam itu. Kemudian berkaitan dengan hadis yang tadi kita baca, idza sami'tumul iqamata, jika kalian mendengar iqamah, dan zahirnya, maka hendaklah kalian berjalan. Berarti orang ini di luar masjid. Maka ini dalil bolehnya iqamah dengan suara keras sehingga orang yang ada di rumah itu dengar. Kemudian Nabi katakan idza sami'tumul iqamata famsu. Jika kalian mendengar suara iqamah, maka hendaklah kalian berjalan. Ini jadikan dalil oleh sebagian ulama untuk membatalkan salat sunnah saat mendengar iqamah. Karena perintah Nabi ketika terdengar suara iqamah, famsu, berjalan, bukan selesaikan. Namun berjalanlah ke shaf, menuju shaf untuk sholat. Mungkin ini dalil, bisa kemudian sholat sunnah itu dibatalkan ketika mendengar suara iqamah. Karena Nabi memerintahkan untuk berjalan. Yang Nabi perintahkan ketika terdengar iqamah, berjalan menuju shaf. Dan tidaklah berangkat Anda ke masjid itu berangkatnya awal supaya mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. dan bisa sholat secara berjamaah sejak awal. Wa qarib baina khutuka fi masyika ila salati litakthura hasanatuka. Kemudian di sini disarankan oleh penulis, dan pendek-pendekkanlah langkahmu ketika berjalan menuju sholat supaya tambah banyak pahalamu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, jika salah satu kalian berwudu, maka hendaklah dia baguskan wudunya, kemudian dia berangkat ke masjid, tidak ada yang menyebabkan dia berangkat ke masjid kecuali karena sholat, maka tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali ditinggalkan untuknya satu derajat dan dihapus darinya satu dosa dan kesalahan. Namun apakah hadis ini dan hadis-hadis sejenis itu dalil untuk memendek-mendekkan langkah kaki ketika orang berangkat ke masjid? Satu hal yang diperselisihkan ulama. Maka nampaknya yang kita tangkap, penulis mengambil pendapat yang menganjurkan untuk memendek-mendekkan langkah. Namun ada pendapat yang lain dalam masalah ini. Bahasanya hadis ini dan sejenis dengan itu bukanlah menganjurkan untuk takalluf, orang itu menyulitkan diri sendiri dengan memendek-mendekkan langkah, maka kemudian langkahnya kemudian pendek-pendek, ini kaki kiri kemudian cuma di sini, kaki kanan kemudian begini, tentu tidak, itu bukan dalil untuk dianjurkannya takalluf. Karena ini mempersulit diri sendiri, enggak nyaman. Harusnya orang itu jalan biasa, wah ini kemudian jadinya susah karena jalannya satu tapak satu tapak. Oleh karena itu maka yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua, yang mengatakan hadis ini dan sejenis dengan itu bukanlah hadis yang menganjurkan untuk memendekkan langkah. Nah, ini adalah pahala bagi yang dimaksudkan dengan langkah di sini adalah langkah yang mu'tad, langkah yang normal, bukan langkah yang dibuat-buat pendek, namun langkah yang normal. Dan ini adalah motivasi untuk orang, status hadis ini dan sejenisnya motivasi bagi orang yang rumahnya jauh dari masjid untuk tidak merasa jauh, tidak merasa jauh dari masjid, karena ada motivasi pahala. Ini fadilah, kelebihan yang didapatkan oleh orang yang rumahnya jauh dari masjid. Ya, maka ini statusnya untuk memotivasi mereka, bukan memotivasi orang yang rumahnya dekat dengan masjid untuk kemudian jalannya satu tapak satu tapak. Ini insya Allah pendapat ini yang kedua inilah yang lebih tepat, dan di antara ulama yang memilih pendapat kedua ini, di antara ulama mu'asirin, penulis Taisir Alam, Sarah Undatul Ahkam, Syekh Abdullah Ali Basam. Kemudian jika telah Anda telah sampai di pintu masjid, dahulukanlah kaki kanan ketika masuk sambil mengucapkan bismillah, a'udzu billahi al-'adzim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaab rahmatik. Dengan nama Allah aku berlindung dengan pada Allah zat yang agung, dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaan yang sudah ada sejak dulu, dari setan yang terkutuk. Ya Allah, berilah sanjungan kepada Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Dan jika ingin keluar dari masjid, dahulukanlah kaki kiri dan ucapkanlah doa yang Anda ucapkan saat masuk, cuma kalimat yang terakhir diganti, yang saat masuk itu waftahli abwaaba rahmatik diganti waftahli abwaaba fadlik, bukakanlah pintu-pintu anugerahmu, yaitu rezekimu. Kenapa dibedakan antara masuk dan keluar? Karena masjid adalah tempat orang itu mendapatkan kasih sayang Allah, sedangkan luar masjid itu adalah tempat untuk cari rezeki, dan rezeki adalah fadlu minallah, anugerah dari Allah. Kemudian jika Anda telah masuk dalam masjid, maka jangan duduk sampai kecuali setelah sholat dua rakaat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika satu kalian masuk ke dalam masjid, jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Kemudian duduklah menunggu sholat, dan tidaklah dalam kondisi dudukmu di masjid untuk menunggu sholat sibuk dengan berzikir mengingat Allah atau membaca Al-Quran, dan jauhilah main-main. Contohnya adalah menganyam jari dan semacam itu, karena terdapat larangan untuk orang yang menunggu sholat menganyam jari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah satu kalian di masjid, maka janganlah dia menganyam jari, yaitu begini. Fa inna tasbik minasyaitan, karena tasbik itu adalah godaan setan. Maka ketika sambil nunggu sholat, enggak perlu begini-begini atau yang lainnya, main-main dengan tasbik, dengan menganyam jari. Namun ini tidak boleh ketika sebelum sholat. Amma man kana fil masjid, adapun orang yang di masjid bukan untuk tujuan menunggu sholat, misalnya setelah selesai sholat, maka tidak terlarang melakukan tasbik. Maka tidak terlarang melakukan mentasbik, menganyam jari-jarinya, karena terdapat hadis bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganyam jari-jarinya di masjid setelah beliau selesai salam dari sholat. Kemudian pada saat Anda menunggu sholat di masjid, maka janganlah takut fi ahadisi dunia. Maka janganlah ngobrol dalam pembicaraan dunia, ya, piala dunia atau lainnya. Karena diriatkan dalam hadis bahasanya hal tersebut, yakulul hasanat, itu memakan amal kebajikan sebagaimana api melahap kayu yang kering. Namun ada catatan kaki kalau dicetakan saya. Hadis khobar, hadis ini tidak ada sanatnya. Dikatakan dari Al-Hafidh Al-Iraqi di Tahid Ihya, lam akif lahu ala aslin, aku belum mendapatkan sanat untuk hadis dengan redaksi semacam itu. Ibnu Subki dalam Tabaqatu Syafi'iyah mengatakan, aku tidak jumpai sanatnya. Al-Albani mengatakan, la asla lahu, tidak ada sanatnya. Ya, maka yang benar itu hadis yang tidak ada, tidak jelas juntrungnya. Maka ada apa hukum ngobrolkan masalah dunia di masjid? Cepatnya kalau qalilan, kalau itu sedikit, ya cuma selingan, ya, maka tidak mengapa. Dalilnya dalam hadis yang ada dalam Sahih Muslim, satu ketika Nabi dan para sahabat setelah selesai sholat subuh kalau tidak salah, mereka duduk-duduk, kemudian ada satu sahabat kemudian nostalgia masa jahiliyah, ya, dulu masya Allah kita kok bisa keblinger kayak gitu ya, nah, kemudian menceritakan tentang masa jahiliyahnya, kemudian sebagai kondisi betapa jeleknya masa jahiliyah yang pernah mereka alami, dan betapa besarnya nikmat hidayah Islam yang mereka dapatkan. Nah, ada cerita tentang masa jahiliyahnya, dan ini hadis dunia. Ya, dan maka Nabi pun mendengar obrolan para sahabat cuma senyum saja. Nabi tidak menyalahkannya. Namun kalau orang itu duduk di masjid, ya, khusus untuk masalah majelis dunia, gitu, ngomongkan perkembangan piala dunia, gitu, nama pemain sepak bola dan seterusnya, dan itu selama 2 jam lamanya, nah, misalnya. Maka tidaklah diragukan bahasanya innal masjida la yubna li hadza. Sehingga masjid dibangun bukan untuk berkumpulnya para pengamat sepak bola. Ya, maka ini satu hal yang tercela. Al masjid la yubna li hadza. Masjid bukan dibangun untuk kepentingan semacam itu. Kemudian waqad warada fil hadis, dan terdapat dalam hadis yang lain bahasanya seorang itu di dalam salat selama menunggu salat dan malaikat memohonkan ampun untuknya, maka janganlah sia-siakan wahai saudaraku seorang muslim pahala ini dan engkau sia-siakan dengan main-main dan sibuk dengan qila wa qal, dengan perkataan dunia yang tidak jelas, ngomongkan si A atau si B. Kemudian idza uqimatish shalatu, jika iqamah telah dikumandangkan, maka berdirilah, bangkitlah, berdiri saat muadzin mengucapkan qad qamatish shalah. Alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Namun seandainya Anda berdiri sejak awal iqamah, maka tidak mengapa. Hadza idza kana al-ma'mum yaral imam, dan ini berlaku manakala makmum telah melihat imamnya. Namun ketika makmum itu belum melihat imamnya saat iqamah dikumandangkan, maka yang terbaik adalah dia tidaklah berdiri sampai melihat imamnya datang. Ayuhal muslim, wahai seorang muslim, antusiaslah Anda untuk berada di sob terdepan, karena sabda Nabi SAW, seandainya manusia mengetahui pahala beradzan dan sholat di sob yang paling depan, dan mereka tidaklah jumpai kecuali harus berundi, kecuali harus pingsut atau humpimpah, ya, lastahamu, tentu niscaya mereka akan pingsut, ya. Mereka akan pingsut untuk jadi rebutan jadi muadzin, atau untuk rebutan berada untuk sholat di sob yang pertama. Dan Nabi SAW mengatakan sebaik-baik sob laki-laki adalah yang paling depan. Dan berusaha untuk berada di dekat imam, ingat sabda Nabi SAW, adalah berada di dekatku di antara kalian ulul ahlam wan nuha. Ini, kalau nuha maknanya akal, ya, bukan nahi, ya, tulisannya sama. Ulul ahlam, orang-orang yang cerdas, wa nuha, dan orang-orang yang berakal. Ini adalah ketentuan untuk laki-laki, ada pun untuk perempuan, maka sob paling belakang di sob-sob wanita itulah yang terbaik. Mengingat sabda Nabi SAW, sebaik-baik sob perempuan yang paling belakang. Karena dengan itu maka lebih jauh dari, lebih aman dari melihat laki-laki. Kemudian nyata akad sangat ditekankan bagi imam dan jamaah untuk perhatian meluruskan sof. Mengingat sabda Nabi SAW, ratakan sof kalian, karena ratanya sof bagian dari kesempurnaan sholat, diatkanlah Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, ratakanlah sof kalian, jika tidak Allah akan membuat hati kalian berselisih. Dan meratakan sof artinya ta'dil, meluruskan sof dengan bentuk muhadatil manakib wal uqub atau aqub, lurusnya pundak dengan pundak dan mata kaki dengan mata kaki. Maka lurus, tidak ada pundak yang lebih depan dari pundak temannya. Maka jika pundak itu lebih depan dari pundak temannya, berarti ini sopnya overload, ya. Sudah kelewat batas. Karena sob yang diperintahkan, ya, adalah pundak itu nempel dengan pundak, sejajar lurus dengan pundak, tidak maju ke depan dari pundak kawannya. Kemudian wayata akad, dan ditekankan bagi para jamaah untuk satul furaj, menutup celah, wataras, dan rapat dalam sof. Mengingat sabda Nabi SAW, luruskan sof kalian, watarasu, dan merapatlah, diatkan oleh Bukhari. Makna hadis, lasiku sufub, tempelkanlah sof, dalam sof itu pengisinya saling menempel dengan yang lain, sehingga tidak ada di antara kalian celah. Fal marasah maknanya at-tasaq, menempelnya sebagian makmum dengan yang lain, supaya tersambung apa yang ada di antara mereka dan tertutup celah, sehingga tidaklah tersisa celah-celah untuk setan. Dan Nabi SAW perhatian untuk meluruskan sob dengan merapatnya para makmum saat sholat dengan perhatian yang luar biasa. Maka ini menunjukkan pentingnya hal ini dan sangat manfaatnya hal ini. Namun bukanlah makna merapatkan sob perbuatan ba'du juhal, sebagian orang awam yang menggangkan kakinya, ngejar orang di sampingnya, sampai akhirnya orang Jawa bilang mekakah sampai-sampaian mekakah. Terlalu jauh jarak antara telapak kaki kanannya dan kirinya. Hatta yudakik man bijanibi, sehingga mempersempit orang yang ada di sampingnya. Karena ini lianah hadzal amal kama perbuatan, karena perbuatan ini malah dijumpai celah dalam shaf, dan ini menyakiti jamaah yang lain. Wal aslalahu fi syar'i, dan tidak ada dalil dalam syariat yang menganjurkan hal semacam itu. Maka adalah seorang muslim, kaum muslimin perhatian dengan masalah ini dan semangat untuk melakukannya dalam rangka meneladani nabinya dan menyempurnakan sholatnya. Wafaqallahul jami' lima yuhibuhu wa yardahu. Dan bab fi arkani sholati wa wajibatuha wa sunanuha, bab rukun sholat, wajib sholat, dan sunnah-sunnah sholat. Maka saudaraku, seorang muslim, sehingga sholat adalah ibadah penting, memuat ucapan dan perbuatan yang dituntunkan, tatakawan minha, terbentuk dari ucapan dan perbuatan tersebut, deskripsi atau gambaran sholat yang sempurna. Maka sholat sebagaimana yu'arifu hal ulama, didefinisikan oleh para ulama, adalah ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan bacaan salam. Nah, dan ucapan dan perbuatan dalam sholat ada tiga macam, ada yang tergolong rukun, wajib, dan sunnah. Maka rukun, jika ada satu yang ditinggalkan, maka sholat batal. Baik ditinggalkan karena sengaja ataupun karena lupa. Sama dengan syarat, cuma bedanya kalau syarat itu sebelum, syarat sholat di sebelum sholat, kalau rukun ini di dalam sholat. Atau kalau tidak, batal rokaat yang ada rukun yang ditinggalkan dalam rokaat tersebut, kemudian rokaat setelahnya menggantikan rokaat itu sebagaimana akan dijelaskan. Maka rukun jika ditinggalkan secara sengaja, jelas batal. Kalau karena lupa, maka boleh jadi lupa statusnya membatalkan sholat atau membatalkan rokaat. Kemudian wajib sholat adalah sesuatu yang jika ditinggalkan secara sengaja, sholat batal. Jika dikerjakan karena lupa, sholat tidak batal, bisa diganti dengan sujud sahwi. Sunnah sholat, tidaklah batal sholat karena meninggalkan salah satu sholat, sunnah sholat, baik sengaja ataupun lupa. Akan tetapi tangkus hayatu sholat bidzalika, akan tetapi tangkus berkuranglah tata cara sholat, menjadi berkurang, tidak sempurna gara-gara hal tersebut. Dan Nabi SAW sholat dengan sholat yang sempurna, memenuhi semua rukun, wajib, dan sunnahnya. Dan Nabi mengatakan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan sholat. Kemudian yang pertama, rukun sholat ada 14 poin sebagai berikut. Yang pertama adalah berdiri di sholat fardu. Mengat firman Allah, wa qumu lillah, berdirilah kalian karena Allah, qanitin, maknanya yaitu dalam keadaan diam. Surat Al-Baqarah 238. Qanitin di sini maknanya sakitin, diam. Perlu diketahui bahwasanya sebelum turun surat Al-Baqarah 238 diperbolehkan berbicara saat salat. Maka diperbolehkan ketika sholat berjamaah sebelum turun Al-Baqarah 238, seorang itu tanya-tanya dengan sampingnya. Di antara yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu, terutama yang masbuk, maka masuk kemudian ke shaf, kemudian sudah takbiratul ihram, dan tanya sebelahnya, ini rukaat keberapa mas? Ini rukaat keberapa mas? Oh, ini baru rukaat ketiga. Oh, berarti saya kurang dua rakaat. Iya betul. Nah, dan terus salat lanjut. Sampai turun surat Al-Baqarah 238. Maka sejak turun surat Al-Baqarah 238, ketika salat enggak boleh ngobrol. Dan makmum masbuk pertama yang tidak menanyakan kepada teman sebelahnya berapa rokaat yang tertinggal, adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Dia yang pertama kali, kemudian ketika salat jamaah masbuk ya tinggal ini, kemudian dihitung sendiri, oh ini berapa rakaat, kemudian ditambahi kurangnya. Kemudian dalam hadis Imran Marfan, sabda Nabi, shalli qa'iman, shalatlah sambil berdiri jika tidak mampu, shalatlah sambil duduk jika tidak mampu, shalatlah sambil berbaring. Maka ayat dan hadis di atas dalil wajibnya berdiri dalam salat fardu jika mampu untuk berdiri. Dan jika tidak mampu untuk berdiri karena sakit, maka salatlah sesuai dengan kondisinya. Bisa jadi sambil duduk atau sambil berbaring. Semisal orang yang sakit adalah orang yang takut. Semisal orang yang sakit adalah orang yang takut, demikian juga orang yang telanjang. Maka boleh jadi dan ditangkap oleh orang kafir atau oleh orang yang zalim, kemudian ditelanjangi. Maka seorang yang dalam kondisi telanjang pula tidak dianjurkan sholat sambil berdiri. Maka dia sholat sambil duduk, li'anahu astar lahu, karena itu lebih menutup. Atau orang yang dalam kondisi ketakutan, orang yang dalam kondisi ketakutan dikejar babi atau dikejar orang gila tadi, akhirnya dia sembunyi, padahal waktu sholat sudah mau habis. Sembunyi tentu tengkurap misalnya, supaya aman. Namun waktu sholat sudah hampir habis, ini belum sholat, gak bisa dijamak karena ini sholat asar. Nah, misalnya, ya sudah sholat sambil tengkurap. Nah, maka dia sholat sambil tengkurap. Itu boleh karena dalam kondisi ini dia tidak mampu sholat sambil berdiri. Kalau dia berdiri ketahuan, wah udah dikejar lagi, ngos-ngosan lagi. Waman yahtaj ila lil julus, demikian juga orang yang perlu duduk atau berbaring limudawat yang dalam rangka untuk berobat, dalam rangka proses terapi penyembuhan. Dia sudah enggak sakit dalam artian sakit yang menyebabkan dia tidak bisa kemana-mana. Ya, jalan sudah bisa, namun dokter masih mengatakan enggak boleh banyak bergerak, enggak boleh ini gerakan ini dan itu. Tata-tata yang proses pengobatan itu menuntut untuk tidak berdiri. Demikian juga orang yang tidak mampu berdiri karena sangat mepetnya atap di atasnya. Lagi karena suka naik gunung, nah, masuk gua, kejebak dalam gua, kejebak dalam gua, waktu sholat udah mau habis. Karena demikian demennya dengan naik gunung dan masuk gua, kan? Maka kemudian tentu atap sebagian gua atapnya pendek, nih atapnya pendek dan tidak bisa berdiri. Ya, biasanya boleh jadi merunduk. Maka ini tergolong tidak mampu, tidak mampu untuk berdiri. Walau istati al khuja dan belum bisa keluar dari tempat itu. Demikian juga dimaklumi orang yang tidak berdiri, teruntuk orang yang bermakmum di belakang imam tetap di masjid tersebut, yang si imam tetap tidak mampu berdiri. Maka jika imam tetap itu sholat sejak awal sambil duduk, maka makmum di belakangnya sholat sambil duduk meskipun mampu berdiri. Taba'an li imamihim, dalam rangka mengikuti imamnya. Karena Nabi SAW tatkala sakit, kemudian beliau tetap beliau sholat sambil duduk, dan Nabi isyaratkan, Nabi perintahkan dengan isyarat kepada para sahabat yang bermakmum di belakang beliau untuk sholat sambil duduk. Namun untuk sholat sunnah boleh, sholat sunnah sambil berdiri boleh juga sambil duduk. Maka berdiri tidak wajib dalam sholat sunnah. Karena terdapat hadis bahasanya Nabi SAW, salat sunnah terkadang sambil duduk tanpa udzur apapun. Maka berdiri itu wajib dalam salat wajib, dan sunnah dalam sholat sunnah. Ya, maka seorang itu habis sholat isya, mau ba'diyah isya kok malas berdiri, maka sambil duduk dia bisa boleh sholat. Ya, sambil duduk, kemudian dia takbiratul ihram posisi duduk, kemudian rukuknya merunduk, iktidalnya duduk tegak, sujudnya normal. Sujudnya normal, duduk di antara dua sujud normal, sujud kedua normal, dan berdirinya ya cukup duduk lagi, demikian diperbolehkan. Meskipun tanpa alasan, kenapa mas kok ba'diyahnya sambil duduk, malas pak sambil berdiri, itu boleh. Alasannya malas itu sah. Nah, ini malas yang bisa diterima. Nah, ini alasan malas yang boleh diterima itu jika malas berdiri untuk sholat sunnah. Maka malas di situ uzur yang makbul. Uzur yang bisa diterima. Namun boleh jadi kalau malas di tempat yang lain bukan uzur yang diterima. Kemudian rukun yang kedua takbiratul ihram di awal sholat. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang jelek sholatnya, sumastaqbil kiblata wa kabbir, dan menghadaplah kiblat dan bertakbirlah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahrimu hat takbiru, yang mengharamkan sholat itu adalah bacaan takbir. Maka gara-gara takbir, oleh karena itu disebut takbiratul ihram. Ihram artinya mengharamkan. Artinya mengharamkan hal-hal yang sebelumnya mubah. Maka sebelum sholat, mau makan mubah, mau minum mubah. Setelah takbiratul ihram, itu semua jadi haram. Sebelum takbiratul ihram, mau ngobrol dengan temannya, boleh-boleh saja. Setelah takbiratul ihram, maka itu tidak boleh. Dan tidaklah dinukil dari Nabi SAW, tidak ada riwayat kalau Nabi membuka sholat selain dengan bacaan takbir. Dan bacaan takbirnya adalah ucapan Allahu Akbar, dan tidak mencukupi, tidak sah bacaan yang lain, tidak sebagaimana pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Nah, jumhur ulama mengatakan bacaan takbir adalah Allahu Akbar dan tidak sah jika diganti dengan bacaan yang lain meskipun semakna. Kalimah Abu Hanifah boleh diganti asalkan semakna Allahu Akbar, itu boleh. Nah, Allahu Ajal, itu tidak apa-apa untuk takbiratul ihram menurut pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Namun yang benar pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama, tidak boleh, tidak harus ucapan Allahu Akbar. Kenapa itu? Karena ini ibadah, hukum asal ibadah terlarang. Kemudian dan hadawul warid, bacaan Allahu Akbar itulah yang berdalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tidak berdalil, dan hukum asal ibadah terlarang. Kemudian rukun yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah. Berdasarkan hadis, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, itu surat Al-Fatihah. Dan baca surat Al-Fatihah adalah rukun di setiap rakaat, dan terdapat hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau membaca di setiap rakaat. Ketika Nabi mengajari al-musyi' fi sholatihi, orang yang jelek sholatnya, Nabi ajari tata cara sholat, Nabi perintahkan dia untuk membaca surat Al-Fatihah. Di cetakan saya ada catatan kaki. Kalau hadis al-musyi' sholatahu diriwayatkan Bukhari dan Muslim dengan redaksi sumaqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, dan bacalah bacaan Al-Qur'an yang mudah memungkinkan tokoh baca. Adapun perintah Nabi kepadanya dengan baca surat Al-Fatihah secara khusus, maka ada dalam riwayat Ibnu Hibban. Kemudian wahal hiya wajibatun fi haqqi kulli musallin aw yahtasu wujubuha bil imami wal munfarid. Apakah baca surat Al-Fatihah itu wajib untuk setiap orang yang salat, atau khusus wajibnya hanya untuk imam dan orang yang salat sendirian? Di sini ada terdapat perselisihan di antara para ulama. Wal ahwadanya hati-hati, makmum juga berupaya untuk membaca surat Al-Fatihah fi salawat, di salat yang la yajrfiya al-imam, imam itu tidak menjaharkannya. Maka hendaklah dia baca fisakatatil imam, di posisi diamnya imam saat sholat jahriyah. Maka ada perselisihan apakah makmum itu membaca surat Al-Fatihah. Pendapat yang beliau sarankan dengan alasan lebih hati-hati adalah makmum tetap membaca. Makmum tetap membaca. Kapan tetap membaca? Untuk sholat yang sir, allati la jar fi al-imam. Kalau sholatnya, kalau imam itu jahar, maka fi sakatil al-imam. Di posisi-posisi diamnya imam. Sakata di sini ada bentuk jamak. Maka imam itu dalam sholat jahriyah diam sebelum Al-Fatihah. Kemudian diam sesaat setelah selesai membaca surat menuju rukuk. Lalu apa yang ketiga supaya jamak? Jawabannya terdapat dalam satu riwayat namun dhaif, imam dianjurkan untuk diam antara Al-Fatihah dan surat. Yang benar diam ini tidak masru'. Diam antara Al-Fatihah dengan surat itu tidak dituntunkan. Namun seandainya imam itu diam pada saat tersebut karena keterbatasan pengetahuannya, demikianlah pengetahuannya dalam masalah ini, maka hendaknya makmum memanfaatkannya untuk membaca Al-Fatihah. Demikian dikatakan oleh para ulama, sekalipun ulama yang mengatakan jahar tidak perlu baca. Namun ketika ada diam yang lama yang itu sebenarnya tidak dituntunkan, maka tetap dianjurkan. Maka hendaknya dimanfaatkan oleh makmum untuk membaca Al-Fatihah di posisi itu. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima alam tanawa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bolehkah mengadakan kegiatan mengajar ilmu dunia semacam sain pada saat atau beberapa orang di masjid di waktu duha sehingga tidak mengganggu aktivitas masjid? Wallahu a'lam, ya, kalau ya, murni ilmu sain, ya, maka al-aula minimal adalah mencari tempat yang lain. Apalagi jika dalam waktu yang lama. Non jika cuma sekedar ada orang mungkin tanya satu soal enggak tahu, kemudian ketemu ahlinya pas di masjid ya, dan nanyakan ya istilahnya kalam basit dalam ya, omongan yang enggak lama, mungkin ya 5 menit atau seberapa, insyaallah enggak mengapa. Apabila sedang salat tarawih kemudian seorang itu batal karena hadas, kemudian dia berwudu kembali ketinggalan 2 rakaat. Ya, dan sholatnya 2 rakaat salam, bagaimana kasarnya yang harus dilakukan? Ya tetap mengikuti imam. Ya, nanti ketika imam witir, dia niat genap kalau dia belum tuntas. Ya, dia niat genap sehingga imam 3 rakaat, dia 4 rakaat. Ya, nanti kemudian dia lanjutkan dengan witir sendiri. Boleh tidak membaca Al-Fatihah salat saat sholat subuh, maghrib, dan isya? Tadi itu Kalau yang dimaksudkan saat jadi makmum, maka satu hal yang diperselisihkan ulama, perlu membaca Al-Fatihah ataukah tidak. Seandainya membaca, dan ada pendapat sebagian ulama di antara Imam Syafi'i, tidak mengapa. Bolehkah salat qabliyah dilaksanakan sebelum azan, misalnya qabliyah maghrib sebelum azan maghrib? Boleh, asalkan waktu telah tiba. Namun azan di sini karena muadzinnya telat. Namun jika waktu sholat maghribnya belum tiba, maka tidak dibenarkan. Ketika seorang wanita ada keperluan di masjid, kemudian mendengar adzan, maka wanita tersebut tidak boleh meninggalkan masjid dan harus sholat di sana, padahal rumahnya dekat. Kalau sudah terlanjur dengar adzan, maka sabar sampai adzan selesai. Maka setelah adzan selesai, apakah boleh keluar dan tidak kembali? Wallahu a'lam, karena menimbang bahasanya perempuan itu bukan ahlul jamaah, maka mudah-mudahan seandainya dia pulang dan tidak kembali, tidak mengapa. Menimbang karena dia tidak mukhatab, tidak diperintahkan untuk menegakkan jamaah di masjid. Apakah termasuk tergesa-gesa jika mempercepat laju kendaraan karena mendengar iqamah? Ya, maka perlu dilihat tingkat kecepatannya. Kalau cuma ya ditambah lebih dikit, enggak kemudian kita katakan ngebut, terlalu ngebut, mudah-mudahan enggak mengapa. Namun jika secara off itu tergolong ngebut padahal itu di pemukiman, nah ini banyak bahayanya. Ya, bahaya untuk keselamatan orang lain, keselamatan dia sendiri karena banyak polisi tidur, kemudian ya tidak sesuai dengan apa yang Nabi perintahkan untuk tidak tergesa-gesa. Di masjid kampung saya setiap selesai adzan langsung diikumai karena imam menyuruhnya. Enggak, tidak ada waktu sholat sunnah. Bagaimanakah sikap saya? Qabliyah bisa diqadha. Maka ketika tidak memungkinkan untuk qabliyah satu sholat tertentu karena alasan semacam tadi, nanti bisa diqadha setelah selesai sholat. Dan tentu selayaknya imam semacam ini perlu mendapatkan nasihat untuk memberi kesempatan pada yang lain untuk datang. Demikian juga bisa melaksanakan hal-hal yang dianjurkan. Karena di antara perkataan para fuqaha, mereka mengatakan makruh hukumnya orang itu, seorang imam ketika dia mimpin sholat, sholatnya agak cepat sehingga makmum di belakangnya tidak bisa melakukan hal-hal yang sunnah. Itu makruh baginya. Cara mimpin sholat berjamaah semacam itu. Maka wallahu a'lam, diambil pelajaran dari hal ini, mungkin kasus tidak memberikan kesempatan pada makmum untuk sholat qabliyah. Seorang muslimah baru menyadari bahasanya auratnya ada yang terbuka setelah selesai sholat. Apakah dia wajib mengulang sholatnya? Minimal mimba bil ihtiyat, dalam rangka hati-hati, hendaklah dia ulang sholatnya. Jika seorang muslimah mengambil hukum cadar adalah sunnah, maka ketika sholat di tempat yang laki-laki dan wanita masih bisa saling melihat, bolehkah tetap menutup wajah ketika sholat ataukah harus membukanya? Wallahu a'lam, mudah-mudahan seandainya dia memilih untuk tetap menutup wajahnya, tidak mengapa. Saya pernah sholat jamaah bersandingan dengan orang dewasa. Rupanya beliau belum paham rapatnya sholat. Saya coba rapatkan sehingga kaki saya malah diinjak. apakah saya tetap merapatkan sholat? Ya. Maka tidak perlu ngejar ya untuk mewujudkan rapatnya shaf, tidak perlu ngejar kaki orang. Kita cukup berdiri di tempat kita. Ya, kemudian jika kan imam ya harusnya memerintahkan untuk merapat. Ketika dia tidak melaksanakan perintah imam, padahal kita yang sudah memposisinya sudah merapat, dia sebelah utara kita misalnya, ya sudah kalau dia tidak mau. Bagaimanakah bentuk kaki saat sholat? Apakah saat sholat berjamaah mata kaki sendiri menempel ke mata kaki orang lain? Ya, tentu menempelkan mata kaki satu dengan yang lain satu sebuah penderitaan. Ya, karena itu satu hal yang sulit. Adapun redaksi dalam hadis disebutkan bahasanya kami para sahabat menempelkan mata kakinya dengan mata kaki yang lain. Maka kata Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini, ya, sebagaimana dikutip oleh Sebekar Buzaid di Irsalah beliau, jadi dafi'ah kami sholah, bahasa ini adalah mimbabil mumbalagah. Ini adalah kata-kata hiperbol untuk menunjukkan rapatnya shaf dan bukan satu hal yang senyatanya. Karena senyatanya menempelkan mata kaki ke mata kaki orang lain itu satu hal yang sulit. Oleh karena itu, maka tidak harus. Ya, namun, ketika boleh jadi pinggir telapak kaki sudah nempel dengan temannya, maka itu sudah memenuhi perintah untuk merapatkan shaf. Apakah ada iqamah untuk jamaah sholat wanita? Apakah ada azan, bahkan apakah azan dan iqamah untuk jamaah wanita? Ulama berselisih pendapat. Insyaallah yang pendapat yang kuat itu satu hal yang boleh meskipun tidak dianjurkan. Sebagaimana perkataan Ibnu Umar ketika ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan aku tidak melarang dan aku tidak memerintahkannya. Apakah dagu atau di bawah dagu wanita juga termasuk aurat sehingga waktu sholat bagian bawah dagu juga harusnya ditutup. Idealnya bagian bawah dagu juga ditutup. Sebagaimana sejumlah kita jumpai sejumlah desain mukena itu sudah memperhatikan hal ini. Maka pilihlah mukena yang semacam itu. Bagaimana kalau sudah lebih dari 2 rakaat tapi di masjid tersebut baru ada adzan ganti niat ataukah dibatalkan karena enggak tahu kalau masjid itu sudah adzan dan belum maka kalau dibatalkan enggak boleh karena niat wajib membatalkan sholat yang wajib itu enggak boleh kecuali kondisi darurat. Namun wallahu a'lam seandainya diubah niat yang menjadi niat sholat sunnah insyaallah enggak mengapa meskipun 4 rakaat karena dijumpai beberapa sholat yang 4 rakaat sekaligus mendapatkan takbiratul ihram bersama imam yang dimaksud mendapatkan takbiratul ihram bersama imam adalah kita takbiratul ihram dan imam belum ruku atau imam ya atau imam minimal dalam kondisi ruku. Kalau takbir saat imam baca Al-Fatihah, apa masih disebut takbiratul ihram bersama imam? Masih. Yang penting belum tergolong masbuk karena ya, tergolong masih mendapatkan rakaat pertama bersama imam. Bagaimana salat tarawih berjamaah jadi makmum namun duduk karena ngantuk? Khawatir apabila berdiri akan sempoyongan dan jatuh. Jika alasannya karena bacaan imam panjang, kemudian kaki tidak kuat, maka boleh duduk sementara waktu sampai terasa sudah pulih, kemudian nanti berdiri lagi. Jika masih kurang, nanti duduk lagi. Ya. Tapi kalau alasannya alasan ngantuk, Ya, maka orang yang ngantuk terutama dalam sholat sunnah, Nabi perintahkan untuk jangan sholat. Ya. Boleh jadi ketika Nabi katakan, boleh jadi dia mau meminta ampun untuk dirinya, mau malah melaknat dirinya sendiri. Bolehkah sholat sunnah rakaat satu berdiri, rakaat kedua duduk? Boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat malam. Salah satu model sholat malam beliau adalah beliau sholat sambil duduk. Kemudian ketika mau rukuk beliau berdiri. Dan itu beliau kerjakan saat sholat sunnah, yaitu sholat malam. Kalau di masjid sudah mulai kajian, lebih utama sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu ataukah langsung mendengarkan kajian. Seandainya ada yang mau sholat sunnah tahiyatul masjid terlebih dahulu, insya Allah tidak mengapa, dikiaskan dengan kasus khutbah Jumat. Ketika seorang itu datang ke masjid, khutbah sudah, Jumat sudah disampaikan, maka Nabi tetap perintahkan untuk sholat tahiyatul masjid, namun ringkas saja. Kira-kira satu tahun yang lalu saya ingat pernah salah kiblat ketika sholat, namun tidak ingat sholat apa. Apa yang harus saya lakukan? Ya, wallah alam, kalau juga tentang waktu yang sangat lama. Dan maka mudah-mudahan Allah maafkan. Enggak perlu diulangi. Dan ini sebagaimana jika terlebih lagi jika itu karena ketidaktahuan. Kalau itu satu hal yang tidak benar, sebagaimana orang yang jelek sholatnya, yang tidak tumakninah dalam sholatnya, bertahun-tahun dia sholat semacam itu, dan Nabi tidak memerintahkan dia untuk mengulangi sholat-sholatnya yang lama. Bagaimanakah menjawab taswib pada adzan sholat subuh, as-sholatu khairum minan naum? Jawabannya yang benar dijawab sama dengan bacaan muadzin, yaitu as-sholatu khairum minan naum. Untuk memberikan instruksi untuk diri sendiri. Ya, untuk jangan ngantuk, jangan ini. Sholat lebih baik daripada tidur. Bagaimana cara bersuci yang benar ketika membasuh telinga? Apakah hanya daun telinga ataukah hingga lubang telinga? Daun telinga dan bagian dalam telinga, namun tidak sampai harus lubangnya. Ya. Namun bagian lekuk-lekuan, telinga tidak harus kemudian pakai cotton bud atau apa. Namun lingkaran-lingkaran telinga. Apakah SMS-an di masjid termasuk pembicaraan dunia? Ya, SMS-annya apa? Masalahnya apa dulu? Ya. Kalau masalahnya masalah ini dan itu setengah jaman SMS-an atau WhatsApp-an macam-macam ngobrol tak karuan, ya selainnya tidak di masjid. Kalau kita datang terlambat ketika sholat sedangkan imam sudah membaca surat pendek, apakah kita harus membaca Al-Fatihah dulu sebelum mengikuti bacaan surat pendek dari imam? Ya, kalau orang tersebut meyakini bahasanya dia wajib untuk membaca surat Al-Fatihah, maka adalah saat imam baca surat pendek tadi dia membaca surat Al-Fatihah. Kalau imam sudah mulai rukuk, kita langsung ikut rukuk imam atau berdiri membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Maka ketika imam sudah rukuk, maka kita ambil posisi tegak berdiri tempat takbiratul ihram. Setelah itu bisa langsung rukuk mengikuti imam dan teranggap telah mendapatkan rokaat bersama imam. Demikian pendapat mayoritas ulama. Dan adapun dia tidak membaca Al-Fatihah dalam masalah ini, maka ini ma'zur, maka ini uzur baginya. Ya. Apabila kita menjumpai imam sedang dalam kondisi rukuk pada rakaat pertama, apakah kita sudah termasuk masbuk? Jawabannya tidak masbuk menurut pendapat mayoritas ulama. Dalam dia rukuk bersama imam dan bacaan Al-Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Kecuali pendapat sebagian ulama, ya, di antaranya ulama Mu'asirin Syekh Mukbil yang dalam kondisi semacam ini tidak teranggap mendapatkan sudah teranggap masbuk. Tidak boleh tidak harus membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Apabila kita memiliki memilih kaidah Imam Ahmad, maka posisi duduk di rakaat ketika salat witir apakah iftiras ataukah tawaru? Jawabnya iftiras. Karena kaidah Imam Ahmad untuk semua salat yang tasahudnya cuma satu, maka itu maka di situ iftiras. Bolehkah makmum mengikuti baca imam sholat baik al-fatihah dan surat saat imam sholat dengan bacaan jahar? Kalau mengikuti bacaan surat tidak boleh. Dia hanya boleh mengikuti bacaan al-fatihah. Jika dia meyakini pendapat yang mewajibkan untuk makmum di sholat jahriyah sekalipun tetap baca al-fatihah, maka dia bisa baca al-fatihah mengiringi imamnya yang baca al-fatihah. Makmum baca dalam hati namun lisannya komat kamit. Ya namanya tidak di dalam hati. Membaca dalam hati lisannya komat kamit. Loh komat kamitnya apa jadinya kalau membaca dalam hati? Ini satu hal yang sulit untuk bisa dibayangkan. Kan? Membayangkannya susah. Kalau dia komat kamit, ya komat kamitnya itu ya bacaan yang dia ikuti. Itu tidak boleh. Kalau surat hanya boleh menyimak. Al-Fatihah. Sekalipun menurut ulama mewajibkan makmum tetap membaca al-fatihah. Surat hanya boleh nyimak, al-fatihah boleh ngikuti atau bahkan wajib mengikuti menurut beliau. Apakah wajib qadha sholat yang pernah meninggalkan sholat dengan sengaja pada waktu dahulu? Ya, ulama berselisih pendapat tentang sholat yang ditinggalkan secara sengaja di masa silam. Kemudian orang yang sudah sadar insaf dan tobat, apakah perlu diqadha? Jumhur ulama mengatakan qadha. Ya, namun pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala a'lam, al-qadha bi amrin jadid. Ya, kaidah bahasanya qadha itu harus ada dalil khusus dan tidak ada dalil khusus dalam masalah ini sehingga tidak perlu qadha. Dia cuma wajib bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyesalinya, menangis kepada Allah, kemudian ya, menjaga sholat dengan sebaik-baiknya. Dulu saya pernah sholat berjamaah bersama teman, tapi kami tertipu dengan arah sajadah sehingga menghadap selatan. Itu sajadahnya itu maksudnya untuk sujud ya. Sajadahnya itu maksudnya untuk sujud, maka dibentangkan menghadap ke arah selatan, bukan kemudian kiblatnya sana, bukan. Padahal maksud sajadahnya itu ini untuk letak wajah ketika sujud. Dan ketika itu karena kebodohan saya katakan tidak mengapa insya Allah. Nah, ini memberi fatwa dengan kebodohan untuk diri sendiri. Apakah saya harus sholat lagi sekarang dan apakah saya harus menggantikan sholat teman saya? Menggantikan sholat teman tidak ada, menggantikan sholat orang lain. Ya. Karena pada saat itu saya jadi imam. Ya. Maka apakah saya sekarang harus sholat? Jawabannya tidak perlu. Ya, insya Allah tidak perlu. Dalilnya tadi hadis al-musik sholat tahu yang sholatnya batal, namun yang di sejak waktu lama bertahun-tahun, namun yang dulu-dulu tidak Nabi perintahkan untuk diulangi. Namun wajib menyesal, wajib bertobat dan seterusnya. Wajib tambah rajin belajar dan hati-hati jangan menjadi berani memfatwai dirinya sendiri dengan modal kebodohan yang dimiliki. Bisa dijelaskan kembali mengenai dalil hadis yang kuat yang menjelaskan tidak perlu melafadzkan mengucapkan bacaannya dalam sholat. Di antaranya adalah hadis yang Nabi ketika Nabi mengajar orang yang jelek sholatnya, yang tidak tumaknina, maka Nabi katakan sumastaqbilul qiblat fakabbir. Kemudian hadaplah engkau menghadap kiblat kalau mau sholat, langsung kemudian takbir. Nabi tidak mengatakan bacalah usolli kemudian takbir. Bacaan-bacaan niat sholat yang banyak diketahui di masyarakat umum itu bagaimana? Apakah membacanya menjadi tidak sah sholatnya? Tidak, sholatnya tetap sah. Cuma bacaannya tersebut adalah bacaan yang seharusnya tidak perlu. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.